بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال لترجمانه. Kita masih dalam lanjutan kisah dialognya Herakl dengan Abu Sufyan yang materinya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Herakl memberikan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan dan dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur. Setelah Herakl memberikan beberapa pertanyaan dan dijawab oleh Abu Sufyan, maka Herakl menanyakan atau menerangkan apa sebab dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada Abu Sufyan. Faqala liturjuman, Herakl kemudian berkata kepada juru bicaranya, kullah, katakan kepada dia, sa'altuka an nasabih, aku menanyakan engkau tentang nasabnya orang ini. Fadzakarta annahu fiikum dzu nasabin, lalu engkau menjawab bahwa dia adalah berasal dari keturunan yang terpandang. Fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha, demikianlah para rasul, mereka akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari nasab kaumnya yang terpandang. Orang kadang-kadang juga bisa saja merendahkan kebenaran karena melihat nasab orang yang membawanya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul, kemudian aku menanyakan kepada engkau, apakah ada salah seorang di antara kalian yang pernah mengatakan ucapan atau perkataan seperti ini? Fadzakarta anna, lalu engkau menjawab bahwasanya belum pernah di antara kalian yang mengatakan ucapan seperti ini, yakni mengaku menjadi nabi. Faqultu, maka aku pun berkata kata Herakl, law kana ahadun qala hadzal qawla qablahum la qultu rajulun ya'tasi biqawlin qila qablahu. Aku pun mengatakan, kalau seandainya ada di antara kalian yang pernah mengatakan, yang pernah mengaku apa yang diaku dia sebelumnya, maka aku akan mengatakan bahwa orang ini berarti cuma ikut-ikutan. Dia cuma ikut-ikutan dengan apa yang telah diucapkan oleh orang sebelumnya, menunjukkan raja zaman dahulu barakallahu fikum bukan hanya sekedar raja, tetapi benar-benar memiliki kecerdasan yang luar biasa. Raja Saba perempuan, tetapi memiliki kecerdasan yang bisa mengalahkan berapa laki-laki dari prajuritnya. Ketika mendapatkan surat dari Sulaiman, kata para prajuritnya, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Ketika mereka mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, para prajuritnya yang jahil, yang angkuh dan sombong, mereka spontan mengatakan, kita ini adalah orang yang kuat, orang yang memiliki persenjataan dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita, apa yang kita takutkan? Dijawab oleh raja mereka, innal qawma idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Innal muluk, bukan innal qawm. Dijawab oleh raja mereka, kalian jangan angkuh dan sombong seperti itu. Ini bukan raja sembarang raja yang menyurati kita dan yang mengancam dan mengultimatum kita. Raja kapan dia memasuki suatu negeri, maka dia pasti akan memperandakan dan menghinakan dan merendahkan penduduknya yang tidak mau tunduk pada kekuasaan atau pada syariatnya. Dan demikian pula yang akan diperlakukan kepada kita kalau kita tidak tunduk kepada perintah dia. Dia lebih cerdas daripada para prajuritnya yang laki-laki. Dia pun kemudian mengambil hatinya Nabi Sulaiman dengan mengirimkan hadiah. Itu pun hadiah bukan dengan harapan barakallahu fikum diterima dengan 100%, tetapi hadiah dengan maksud dia ingin melihat. Kalau hadiahnya diterima, berarti ini orang haus harta. Kita kasih aja harta yang banyak. Kalau hadiahnya enggak diterima, berarti ini orang enggak butuh harta dan enggak butuh kekuasaan. Berarti benar-benar nabi. Dipilihkan kemudian hadiah yang paling istimewa, emas yang dimilikinya, hadiah yang paling istimewa yang memang diperkirakan tidak ada satupun yang bisa menolak hadiah tersebut ketika dia melihatnya, untuk memastikan kalau dia menerima hadiah maka berarti orang ini haus kekuasaan dan haus harta, kita kasihkan aja harta yang banyak. Namun kalau dia tidak menerima hadiah yang senilai, yang bernilai seperti ini, maka berarti dia adalah nabi yang tidak bisa disogok dan tidak bisa dikalahkan. Setelah mendengar berita bahwa Nabi Sulaiman menolak hadiahnya mentah-mentah, فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Ditolak hadiahnya oleh Nabi Sulaiman, maka tidak ada bagi Ratu Balqis, Malikus Saba, kecuali datang kepada Nabi Sulaiman dan menyerah, daripada dia harus mengorbankan masyarakat dan rakyatnya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan dia mengucapkan keislamannya di hadapan Nabi Sulaiman, bahwa dia telah masuk Islam dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan para raja zaman dahulu. Demikian pula yang dimiliki oleh Herakles. Ternyata tidak begitu saja pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Sufyan keluar, melainkan ada maksud dan tujuan tertentu. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin. Kata Herakles, dan aku juga bertanya kepada engkau, apakah dulu pernah ada dari ayahnya, dari nenek moyangnya yang berkuasa atau yang menjadi raja? Fadzakarta alla. Lalu engkau menjawab bahwa belum pernah ada dari kalangan nenek moyangnya yang berkuasa. Tidak ada dari bapaknya, dari moyangnya yang dulunya menjadi raja atau penguasa. Qultu. Maka aku pun berkata, apa sebabnya aku menanyakan hal yang seperti ini? Falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abi. Kalau seandainya engkau menjawab bahwa dulu ada dari bapaknya, dari nenek moyangnya raja, maka aku akan mengatakan berarti orang ini hanya sekedar menuntut kekuasaan nenek moyangnya. Berarti orang ini hanya menuntut, hanya ingin melanjutkan karisma atau ingin melanjutkan kekuasaan moyangnya atau bapaknya yang terdahulu. Ternyata tidak ada. Berarti memurni nabi. Wa sa'altuka Hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala fadhakarta an la faqad a'rifu annahu lam yakun layadhara al kadhiba 'ala an nas wa yakdhiba 'ala Allah. Dan aku juga bertanya kepada engkau, apakah kalian pernah mengenal orang ini dengan kedustaan sebelum mengaku menjadi nabi? Dan engkau menjawab, belum pernah. Sebelum menjadi nabi pun tidak pernah mereka mengenal Rasulullah SAW dengan kedustaan atau khianat. Kata Abu Sufyan, maka di situ aku mengetahui bahwa kalau dia tidak berani dusta di hadapan kalian, tentu lebih tidak berani dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cerdas luar biasa. Kata Herakl, apakah pernah orang ini dusta di hadapan kalian? Kata Abu Sufyan, ya pernah. Kata Herakl, kalau begitu enggak mungkin di hadapan manusia dia enggak berani dusta, sementara di hadapan Allah berani dusta. Dia berani dusta atas apa namanya, dia enggak berani dusta pada orang dan berani dusta pada Allah Subhanahu wa taala, ini mustahil. Begitulah memang semestinya. Wa sa'altuka asyrafun nasi tabauhu am du'afa'uhum fa dzakarta anna du'afa'uhum tabauhu wa hum atba'ur rusul. Dan aku juga bertanya kepada engkau, apakah para pengikutnya adalah para pembesar atau orang-orang yang dianggap lemah, istilahnya orang-orang rendahan atau mungkin kelas bawah? Dan engkau menjawab bahwa para pengikutnya justru orang-orang yang lemah, dan itulah memang para pengikut Rasul. Para pengikut Rasul kebanyakan barakallahu fikum adalah masyarakat biasa, bukan para pembesar yang lebih cenderung mempertahankan jabatan dan kekuasaan atau kekayaan, tetapi manusia biasa, masyarakat biasa, itulah pengikutnya para Rasul. Dari situ Herakl tahu bahwa memang orang ini adalah Rasul. Dan semua pertanyaan ini tidak lain kecuali dia mengambilnya dari kitab Taurat dan Injil. Ahlul kitab dia. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusun fadzakarta annahum yazidun wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Dan aku juga bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya makin hari makin bertambah ataukah justru makin hari makin berkurang? Lalu engkau menjawab bahwa mereka justru tiap hari bertambah terus. Demikianlah keimanan sampai sempurna. Begitulah dakwatul haq. Makin hari makin dicintai orang, makin hari makin diikuti oleh orang, bukan makin hari makin dibenci orang. Dakwah barakallahu fikum bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, justru makin hari makin dibenci orang, makin hari orang lari kocar-kacir dari dia, maka ini adalah mencurigakan. Kata Herakl, demikianlah keimanan. Makin hari makin dikagumi orang, makin hari makin diikuti orang. Bal yazidun. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi fa dzakarta an la. Dan juga aku bertanya kepada engkau, apakah pernah ada pengikutnya yang murtad, keluar dari agamanya karena kebencian terhadap agamanya setelah dia masuk ke dalamnya? Dan engkau menjawab, tidak pernah murtadnya orang setelah Rasulullah meninggal. Wa kadzalika al-iman hina tukhalitu bashashatuhu al-qulub. Demikian pula keimanan, ketika lezatnya iman melebur dan mencampuri hati seorang, maka dia lebih memilih nyawanya yang keluar daripada imannya yang keluar. Begitulah keimanan. Ketika sudah tertanam di dalam hati seorang, maka tidak akan mungkin dia rela keluar dari hatinya. Dia bahkan lebih rela keluar rohnya daripada keluar imannya. Lebih menerima dan lebih rela rohnya yang keluar dari jasadnya daripada harus imannya yang keluar dari jasadnya. Wasa'altuka hal yaghdir, dan aku juga bertanya kepada engkau, apakah dia pernah menipu atau berkhianat? Fadzakarta anna, lalu engkau menjawab bahwa dia tidak pernah berkhianat dan tidak pernah menipu. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir, demikian pula para rasul tidak akan mungkin pernah berbuat khianat atau menipu. Semua ini barakallahu fikum, pelajari bahwa inilah memang akhlaknya para anbiya, dan inilah memang yang semestinya akhlak yang pantas dimiliki oleh setiap muslim. Wa sa'altuka bima ya'muruk, dan aku bertanya kepada engkau apa yang diperintahkan kepada kalian. Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhaakum 'an ibadatil awthan wa ya'murukum bis-salati was-sidqi wal-afaf. Lalu engkau menjawab bahwa dia memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan dia melarang kalian dari peribadatan kepada berhala. Dia memerintahkan untuk menunaikan salat, jujur, menjaga diri dari yang haram. Fa in kana ma taqulu haqqan, kata rakul terakhir, kalau memang apa yang kau ucapkan ini benar. Fa sayamliku mawdi aqdamayya hatain, maka niscaya dia akan menguasai dan akan memiliki tempat pijakan kedua telapak kakiku ini. Artinya Herakl memberitakan bahwa kalau apa yang kau ucapkan ini benar, maka niscaya suatu saat dia akan menguasai negeriku dan mengambil alih kekuasaanku. Dan ini terbukti dan terjadi di zaman khilafat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada Suraqah Ibnu Malik, ketika Suraqah Ibnu Malik mengejar Rasulullah pada saat kaum Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang berhasil membawa pulang Rasulullah hidup atau mati, 100 ekor unta menantinya. Mereka enggak ingin Rasulullah keluar dari Makkah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka Quraisy mengadakan sayembara seperti itu. Maka Suraqah bin Malik dengan ambisinya beliau pun memacu kudanya untuk mengejar Rasulullah dan Abu Bakar sampai 2 kali. Rasulullah kemudian menjanjikan kepada Suraqah, niscaya suatu saat aku akan memakaikan kepadamu taj Kisra, singgasana barakallahu fikum Kisra, Allah apa namanya kalau ini Irak. Dan kemudian barakallahu fikum terjadi kalau yang tadi Kisra, yani sama barakallahu fikum, dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipakaikan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhum setelah kaum muslimin menguasainya. Kata Herakl, kalau memang apa yang kau katakan ini benar, maka niscaya dia akan menguasai singgasanaku ini. Kemudian beliau mengatakan, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum, falau anni a'lamu anni akhlus ilayhi latajashamtu liqa'ah, walau kuntu indahu labasaltu an qadamai, an qadami. Kata Herakl, sungguh aku telah mengetahui bahwa akan keluar Nabi di akhir zaman. Namun aku enggak mengira dan aku enggak menyangka kalau keluar dari kalian, dari bangsa kalian yakni Arab. Saya enggak menyangka kalau dia akan keluar dari bangsa kalian yakni Arab, Quraisy. Dan kalau seandainya saya bisa bertemu dengan dia, saya akan terus berusaha. Lau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi. Kalau seandainya aku bisa untuk bertemu dengannya, maka aku akan terus berusaha untuk menemuinya. Dan kalau aku di hadapan dia, aku akan mencuci telapak kakinya orang ini. Raja merekomendasikan Rasulullah dan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian mulianya. Kalau seandainya saya ada di hadapan dia, saya akan mencuci dan membersihkan telapak kakinya. Sehingga barakallahu fikum, Abu Sufyan pun tahu semenjak itu bahwa Rasulullah akan menang dari khabar Herakl ini tadi. Ini barakallahu fikum, belum selesai kisahnya, masih mungkin sekali pertemuan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.